Setia wajahmu berseri, penuh harapan suci semerbak harum mewangi. Jasamu abadi, rangka yang ku jaga sampai ku mati. Biarpun tak akan kembali pahlawanku yang sejati. Thank you.

Sapu tangan yang dulu ku terima. dari kekasihku. Pada masa dahulu berdua, pertama penuh dengan rencana dan janji telah disetujui. Meskipun bagaimana terjadi, sehidup semati sapu tangan di waktu sekarang bagai hiburanku. Karena kekasihku sekarang tinggalkan rangkaian melati yang ku simpan di dalam hati, mengikat jiwaku, jiwamu tak akan terpisah lagi. Rangkaian melati yang ku runcing setiap hari, setia menanti datangnya pahlawanku yang sejati. Wajahmu berseri penuh harapan suci, semerbak harum mewangi jasamu abadi. Rangka yang ku jaga sampai ku mati, biarpun tak akan kembali pahlawanku yang sejati. Kamu berseri penuh harapan suci, semerbak harum mewangi jasamu abadi. Sampai ku mati, biarpun tak akan kembali.